ومبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله، kita memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah mengajak umat untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari. Masih kita di awal-awal kitab tib, kitab tentang pengobatan. Baik, karena di dalam syariat kita memang demikianlah, begitu lengkap, begitu menyeluruh ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kita telah sampai ke bab yang keempat dari kitab ini, kitab tib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babud da, babud dawa bil asal wa qaulullah ta'ala fihi shifaa'un linnas. Bab ad-dawa bil asal, pengobatan dengan madu. Madu yang dimaksud di sini adalah madu asli, madu murni, bukan palsu atau bukan campuran. Adapun bahwa madu itu berbagai macam warnanya, aroma dan rasanya, yaitu tentunya sesuai dengan nektar yang dihisap oleh lebahnya. Juga barakallahu fikum, jenis lebahnya itu sendiri, karena lebah madu ini juga bermacam-macam. Demikian juga nektar yang dia hisap dari berbagai macam jenis bunga-bungaan. Baik, menjadikan warna-warnanya berbeda-beda, juga tingkat kekentalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rifun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada atau mengilhamkan kepada lebah-lebah ini, Rabbmu mengilhamkan kepada lebah-lebah ini, an ittakhidhi minal jibali buyuta, hendaknya kalian menjadikan sarang-sarang kalian, kalian membuat sarang kalian itu di gunung. Barakallahu fiik, di gunung-gunung batu yang curam. Di situ biasanya mereka membangun sarangnya. Barakallahu fiik. Di gunung-gunung curam biasanya, supaya terhindar dari predator. Baik. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari, dan juga hendaknya kalian wahai para lebah membuat sarang-sarang kalian di pepohonan yang tinggi. Di pohon-pohon besar yang tinggi biasanya mereka membuat sarangnya. Barakallahu fiik. Wa mimma ya'rifun, dan dapat dari apa-apa yang dibuat oleh manusia dari sarang-sarang, kotak-kotak zaman sekarang ini, kotak-kotak lebah. Jadi mereka membuat sarang lebah yang berkoloni. Barakallahu fikum. Ya, mereka di zaman sekarang ini mereka gembalakan, mereka pindah-pindah dari satu tempat atau kebun. Jadi, di mana ada kebun yang lagi mekar bunga-bungaannya, nih kebun mangga mungkin, atau kebun jeruk, atau kebun lengkeng, atau jagung, atau apapun, mereka gembalakan di sana. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Jadi dikatakan bahwa lebah-lebah pekerja ini, penghisap nektar ini yang bakal jadi madu, Ini mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka menjelajah negeri untuk mencari bunga-bungaan. Dia hisap nektarnya, kemudian dia olah di dalam perutnya dan mereka mengeluarkan kembali. Sedianya ini memang cadangan makanan mereka. Sekiranya datang musim paceklik, tidak ada bunga-bungaan, maka madu inilah barakallahu fikum sebagai cadangan makanan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Wa mimma ra'aytu wa mimma ya'rifun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun. Baik, setelah dia menghisap nektar tadi, dia menelannya dan dia diolah sedemikian rupa di dalam perutnya, kemudian dia keluarkan kembali dalam bentuk cairan madu. Barakallahu fiik. Sehingganya ketika dilakukan penelitian, karena madu palsu ini begitu banyak dan gampang sekali orang sekarang membuat madu palsu, setetes madu asli pun tidak ada di sana dengan berbagai macam ragam, yakni warna, aroma, barakallahu fikum, tingkat kekentalannya, barakallahu fikum, persis sampai penjual madu pun terkadang tertipu. Barakallahu fiik. Baik, ada seorang ikhwah yang mencoba membuat madu. Membuat madu ya. Baik, membuat madu palsu. Kemudian dia menyerahkan ke beberapa orang penjual madu untuk atau orang-orang yang ada di situ untuk menilai di antara madu-madu yang dia buat itu mana yang terbaik. Baik. Mereka mengisi, oh ini yang paling bagus itu menurut versi mereka. Setelah dia mengatakan, oh ini yang paling bagus, ini yang asli, ini macam-macam. Maka kata ikhwah ini, wallahi setetes madu pun di antara botol-botol ini tidak ada. Barakallahu fiik. Wala setetes madu tidak ada. Artinya itu madu-madu palsu. Barakallahu fiik. Hingga sekarang ini kita banyak dengar berita, dengar lagi penggerbekan pabrik pembuatan madu. Aduh, palsu tentu. Nah, untuk mengecek keaslian madu atau tidaknya, ya harus melalui laboratorium. Ketika tidak didapati enzim di dalam cairan itu, yang katanya madu berarti bukan madu. Karena madu asli itu adalah sesuatu yang telah masuk ke dalam perut lebah, kemudian tercampur dengan enzim yang Allah SWT kehendaki di dalam perut lebah, sehingga memiliki apa? Khasiat yang luar biasa. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, fihi syifa'un linnas. Padanya ada kesembuhan bagi manusia. Barakallahu fikum. Untuk penyakit-penyakit yang dikatakan sebelumnya, di bab sebelumnya adalah penyakit dingin. Penyakit yang orang itu merasa dingin, maka obatnya adalah madu. Madu ini karena sifatnya madu panas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalif alwan. Bermacam-macam warnanya dengan nektar bunga yang dia hisap. Allah Subhanahu wa taala fihi syifaa'ul linnas, padanya ada kesembuhan bagi manusia. Masyaallah. Tabarakallahu fiikum. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, fihi syifaa'ul linnas, dia mengatakan ai li ba'dihim untuk sebagian orang, sama seperti pembahasan tentang masalah habbatus sauda. Yang kata Rasulullah SAW, al-habbatus sauda dawa'ul likulli da', obat untuk segala penyakit, penyakit yang cocok, obat yang cocok dengan penyakit ini, penyakit yang cocok dengan obat ini, yakni habbatus sauda. Obat sauda juga panas. Barakallahu, sama seperti madu ini. Barakallahu fiikum. طيب وحمله على ذلك ان تناول العسل قد يضر بعض الناس كمن يكون حار المزاج. Karena apa? Kenapa harus dikatakan kesembuhan untuk sebagian orang? Ya karena tidak semua orang yang meminum madu ini karena sebagian orang yang meminum madu ini justru apa? Mendapatkan kemudaratannya. Seperti orang yang memiliki mizajun har, sifat tubuh yang panas. Sama seperti orang yang minum habbatus sauda. Kalau sifat tubuhnya ini panas, maka dia mendapatkan ketidaknyamanan ketika dia mengkonsumsi habbatus sauda. Barakallahu fiik. Habbatus sauda. Tidak ada seorang mengatakan karena dia mengamalkan katanya al-habbatus sauda dawa'ul likulli da', tapi ketika dia meminum habbatus sauda justru semakin sakit kepalanya. Dia minum lagi sakit kepala lagi. Dia minum lagi, dia tanyakan kenapa ini? Kalau dia berhenti minum tidak sakit kepala. Baik. Tidak sakit kepala, maka dikatakan jangan minum habbatus sauda. Kalau pengen mendapatkan manfaat dari habbatus sauda, barakallahu fikum, maka hendaknya dicampur antara herbal yang memiliki sifat dingin dengan habbatus sauda. Oleh karena itu sebagian para praktisi herbal menggabungkan antara habbatus sauda dengan apa? Spirulina. Spirulina sifatnya dingin dan habbatus sauda sifatnya panas. Sehingga ketika digabungkan, orang mendapatkan manfaat dari kandungan spirulinanya dan mendapat juga manfaat dari kandungan, barakallahu fikum, kandungan habbatus saudanya, tanpa termudharati oleh sifat panasnya dan sifat dinginnya. Sifat panasnya habbatus sauda dan sifat dinginnya spirulina. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma dengan apa? Dengan timun atau yang semisalnya. Timun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan timun sifatnya dingin sementara kurma sifatnya panas. Barakallahu fiik. Lakin la yahtaju ila dhalika li annahu laysa min amlihi 'ala al-umumi ma yamna'u annahu qad yadurru ba'd al-abdan li tariq al-ard wal asalu yudhkaru wa yu'antib. Intinya barakallahu bikum, kalau misalnya orang mau mengonsumsinya ya ditakar-takar, jangan terlalu banyak. Walaupun sifat panas, badannya panas, maka tetap dia boleh minum madu, tapi jangan dalam dosis yang tinggi. Wallahu al-musta'an. Baik. Demikian juga disebutkan oleh para a'immah kita, para ulama kita, atibba kita, barakallahu alaikum. Yang namanya madu ini manfaatnya manfaat dari madu ini antum bisa lihat atau catat, barakallahu fikum. Yajlu al-awsah, ia akan mengusir kotoran-kotoran yang ada di urat-urat dan di lambung. Ini akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di urat-urat dan di lambung. Baik. Wa yadfa'ul fadalat wa yaghsilu hamla al-mi'dah. Baik, barakallahu fik. Yadfa'u al-fadalat, dan dia juga membuang residu-residu yang ada di dalam tubuh. Ini manfaat dari madu. Wa yaghsilu khamlal mi'dah, Taib. Dan dia akan mencuci kotoran-kotoran yang ada di lambung ini. Wa yuskhinuha taskhinan mu'tadila. Dan dia, madu ini akan menghangatkan lambung. Taib. Kemudian wa yaftahu afwahal uruq wa yashuddul mi'data wal kabida wal kila wal mathana wal manafid. Dan dia akan membantu membuka urat-urat, wa yashuddul mi'dah, dan memperkuat lambung, memperkuat hati, memperkuat ginjal, dan memperkuat kandung kemih, barakulahim, dan saluran kemih. Ini manfaat dari madu, barakulahim. Taib. Bisa dikonsumsi setiap hari, barakulahim. Satu sendok mungkin atau dua sendok. Dicampur dengan air hangat mungkin sebelum tidur atau bangun dari tidur. Barakallahu fiik. Wa fihi tahlilur rutubat aklan wa tilaa' wa taghdiyah. Dan madu ini bisa menghilangkan rutubat. Rutubat menghilangkan barakallahu fiik kelembaban yang ada dalam tubuh kita. Aklan wa tilaa' wa taghdiyah. Tilaa' ini sama seperti ya di memberikan perlindungan, wa taghdiyah dan juga sebagai nutrisi. Wa fihi hifdzul ma'junat wa idhabil al-kayfiyyatil adawiyyati al-mustakrahah. طيب وفيه حفظ المعجونات menjaga معجونات ini apa campuran dan menghilangkan sisa-sisa pengobatan yang tidak dikehendaki. Intinya yang namanya madu ini luar biasa nih kemanfaatannya. Wa tanqiyatul kabidi was sadr, membersihkan kabid, membersihkan hati dan dada ini. Wa idrarul baul wa tamth, demikian juga melancarkan air seni, tidak tertahan-tahan. Kan biasa orang barakallahu fikum buang air dikit-dikit ya, tidak tuntas. Maka silakan minum madu. Demikian juga haid, haid yang tidak lancar, maka silakan minum madu. Baik, bagi para perempuan. Wa naf'un lis-su'al wal al-ka'im min al-balgham, ia juga bisa membantu penyembuhan batuk yang muncul dari dahak. Baik, wa naf'un li ashabil balgham wal amsyatil baridah, dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang banyak lendirnya. Ya, banyak lendirnya, ingusan, dahak, dan orang-orang yang memiliki sifat tubuh yang dingin. Orang-orang yang memiliki sifat tubuh yang dingin ini tidak bisa kena AC. Ini biasanya begitu, barakallahu. Dan ujung-ujung kakinya biasanya sering dingin, gampang dingin. Jadi ujung-ujung tangannya, telinganya, barakallahu fiik. Ini butuh mereka meminum dan mengonsumsi madu. Barakallahu fiik. Banyak sekali manfaatnya, masya Allah. Baik. Kata beliau di sini, wa idza udifa ilaihi al-khal nafa'a ashabat dar'a as-safra. Jika udhifa ilaihi al-hal, kalau dicampur madu itu dengan cuka, maka akan bermanfaat untuk orang-orang yang penyakitan berupa safra, yakni orang yang penyakit kuning. Barakallahu fiikum, yang biasa berhubungan dengan liver ini, berhubungan dengan hati. Tsumma huwa al-ghidha'u minal aghdiyah. Kemudian juga yang namanya madu merupakan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang sangat bagus. Bahasanya sekarang superfood, kan? Makanan super. Baik. Bukan cuma sekedar untuk kesembuhan dari penyakit, tapi juga untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan, kebugaran dengan minum madu. Barakallahu fiik. Wa dawa'u minal adwiyah. Taib, makanan dia superfood dan juga sekaligus apa obat untuk penyakit-penyakit. Wa syarabu minal asyribah, dan minuman-minuman yang segar. Barakallahu fiik. Wa halwa minal halawat, dan juga manisan. Taib. Ini semakin banyak dan semakin canggih. Barakallahu fiikum, apalagi dicampur dengan berbagai macam campuran, misalnya dipakai untuk fermentasi herbal-herbal, misalnya campur dengan bawang putih, misalnya campur dengan bawang putih, kemudian setelah beberapa hari dikonsumsi sedikit. Barakallahu fiik. Ini sangat bermanfaat. Apakah dikonsumsi tunggal atau dicampur dengan yang lainnya? Mufarrihum minal mufarrihat. Mufarrih ini menggembirakan. Barakallahu fikum, ketika kita mengonsumsi ini ada rasa bahagia, rasa senang ketika kita meminum madu. Wa yumanabihi annahu idza syuriba harran bi duhnil warth naf'a min nahsyil hayawan. Barakallahu'alaikum. Dan kalau diminum dalam kondisi hangat, dicampur dengan air melati atau air bunga mawar, barakallahu'alaikum, naf'a min nahsyil hayawan, ia akan bermanfaat dari gigitan atau sengatan hewan-hewan. Barakallahu'alaikum. Wa idza syuriba wahdahu bima in nafa'a min 'idatil kalbi lil kalb lil kalabi. Kalau diminum begitu saja, bima dengan air, diminum dengan air akan bermanfaat bagi orang yang gigit anjing. Baik. Wa idza ju'ila bihi al-lahmu at-tari. Baik. Hafidha arawatuhu salasat ashkur. Wakadhalika al-khiyar wal-qar wal-badinjan wal-limun wa nahwidhalika minal fawakih. Kalau dipakai untuk merendam daging segar, dia akan menjaga dan mengontrol kesegaran daging segar itu 3 bulan. Barakallahu fiik. Misalnya kita ambil daging ini, daging segar, misalnya kita potong daging kambing, misalnya kambing kita potong, kemudian kita iriskan cairannya, misalnya digantung misalnya, sehingga betul-betul tidak ada lagi darah-darahnya biasanya. Daging bersih itu. Kemudian potong-potong kecil, kemudian direndam dengan apa? Direndam dengan madu. Barakallahu fiik. Ini akan menjaga kesegarannya selama 3 bulan. Barakallahu fiik. Dan ini kemanfaatannya juga luar biasa. Barakallahu fiik. Khasiatnya luar biasa. Wakadzalikal khiyar wal qara wal badinjan, demikian juga kalau dipakai untuk merendam khiyar, yakni timun, qara wal badinjan, barakallahu fikum, terong dan yang lainnya, wal limun, atau dicampur dengan limun, yakni jeruk-jeruk limau ini dan yang semisal dengannya. Wa nahwi dzalika min al-fawakih, dan yang lainnya dari buah-buahan. Wa idza lattaha bihil badan lil ummal atal qumala wadhatib was-subhan. Wa idza lattaha bihil badan lil qumal atal qumal, kalau kita lumuri badan kita dengan madu ini, kemudian ada kutunya atau apa, dia akan membunuh kutu-kutu itu atau kuman-kuman itu. Wa tawwala sya'ra wa hasanahu wa na'amahu. Demikian juga bisa memanjangkan rambut dan menjadikannya lebih indah dan lembut. Wa idza tuhila bihi jala gulmatal basar, juga bisa dipakai untuk kuhl, bisa diteteskan di mata, dengan catatan barakallahu fikum ya mungkin pedis, memang pedis ya, nah ya, bisa dipakai untuk tetes mata, ini bisa membuat perang ini mata ini, masya Allah, kuwait yang disebutkan para ulama kita. Bisa memanjakan rambut, menjadikannya indah, dan kalau dipakai celak, maksudnya diteteskan di mata, mata bisa agak lebih bagus terang. Wa dastunna bihi saqul al asnan wa hufidha sihhatuha wa hafidha sihhataha wa huwa ajibum min fi hifdhi juthatil mauta ala yasra ilaiha al bala. Wa istanna ustunna bihi saqul al asnan, kalau dipakai untuk siwakan, barakallahu, akan menjadikan gigi ini apa namanya bersih dan menjadikannya sehat, dan ini sangat ajib kalau dipakai untuk memumi, dia akan barakallahu bikum menjadikan badan itu jasad orang itu terawet, tidak akan cepat untuk hancur atau membusuk. Dan ini kalau ada luka barakallahu bikum, diolesi madu, dia lebih cepat sembuh bi'idznillahi tabarak wa ta'ala. Ya, lebih cepat sembuh ditetesi madu, karena dia akan membunuh kuman dan memberikan stimulasi atau memancing tubuh untuk apa? Melakukan perbaikan di area luka itu. Barakallahu. Baik. Karena luka kalau biarkan biasa lama baru sembuh, kemudian juga terkadang terinfeksi. Barakallahu fiik. Maka dengan di, ya mungkin pedes, memang pedes ketika diwirkan madu. Masya Allah. Wa huwa ma'a dzalika ma'munul gha'ilati qalilul madarrah. Bersama dengan kemanfaatan yang begitu sangat banyak, ma'munul gha'ilah, kita aman dari kejelekan-kejelekan madu ini, dan banyak sekali sedikit sekali apa kemudaratannya, seandainya ada kemudaratannya. Walam yakun ya'ulu qudama ulati ba'u fil adwiyatil murakkabati illa alaihi. Ini semua semua pengobatan atau barakallahu bikum apalagi namanya herbal-herbal yang dilakukan oleh para atibba dahulu kala, tetap kalau mereka mau mencampur, mereka akan mencampurkannya dengan madu, disertakan madu ini dalam semua pengobatan-pengobatan taib. Wala dikra lisakar fi'e lisakar fi'e akhari kutubihim asla, yakni tidak ada yang menyebutkan di antara para ulama kita bahwa madu ini memabukkan walaupun banyak diminum. Barakallahu alaikum. Barakallahu alaikum. Ada hadis dhaif di sini, barakallahu alaikum, disebutkan oleh para man laikal asala thalatha ghadawat fi kulli syahrin lam yusibhu wa 'adhim bala, wallahu a'lam. Barang siapa yang meminum madu, barakallahu alaikum, 3 hari di setiap bulannya, maka dia tidak akan tertimpa bala yang besar, yakni sakit parah atau sakit yang mematikan. Wallahu a'lam. Tapi kita cuma sampai sini. Ini masya Allah faid yang bisa kita ambil dari kehebatan madu. Barakallahu fiik. Jadi madu bukan cuma sekedar manisnya saja. Hendaknya kita meyakini apa yang disebutkan oleh para a'immah kita, para atibba, karena mereka mengucapkan ini dengan apa? Tajrubah. Sudah mereka coba, sudah mereka rasakan kemanfaatan dari madu itu. Dengan catatan madunya adalah madu asli murni, bukan madu palsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.